Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pembahasan terakhir masih berhubungan dengan talab. Dipersyaratkan pada talab ini beberapa syarat apa saja? Fi'il mudhari'nya bebas dari fa. Dimaksudkan na'am dengannya jaza. Tayyib. Dan kemarin kita ambil kondisi ikhwan fillah yang keluar dari persyaratan, yaitu apabila didahului dengan nafi atau khabar mutsbat. Maka hukumnya bagaimana? Tidak dijazmkan. Lalu bagaimana membacanya? Dirofakkan dan wajib. Tayyib, wajib untuk dirofakkan. Lalu bagaimana menjawab ayat Al-adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian yaghfir lakum, di sini dengan jazm. Jazmnya yaghfir lakum, bagaimana menjawabnya? Makna tu'minuna dan tujahiduna dimanakan amr. Nah, di sini khabar tapi diinginkan amr. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah, diinginkan makna aminu wa jahidu. Tayyib. Kenapa kita tidak katakan yang fir lakum majzum sebagai jawab hal adullukum? Pak Umar. Pengampunan itu bukan dikarenakan sebab dari hal adullukum. Nah, dalalah. Nah, pengampunan yang fir lakum ini bukan merupakan apa? Akibat dari dalalah dari hal adullukum, tapi na'am akibat dari iman dan jihad. Tayyib. Kemudian yang keluar juga dari persyaratan apabila tidak dimaksudkan jaza. Na'am. Contohnya apa dalam ayat? Syahidnya di mana? Tutahhiruhum. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bagaimana ini? Padahal di situ ada amr khudh, kemudian apa? Tutahhiruhum bebas dari fa. Kok tidak dijazmkan menjadi tutahhiruhum? Nah, dikarenakan tutahhiruhum sebagai sifat dari shadaqah, bukan sebagai jaza. Nah, tayyib. Sehingga wajib untuk dirofakkan. Dan kemungkinan jumlah tinggal melihat ikhwan fillah. Nah, sebagaimana kaidah umum, jumlah ba'da nakirah itu sifah dan jumlah ba'da ma'rifah hal. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'alam annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahi illa bi syarti an yasihha taqdiru syartin fi mawdi'ihi makrunan bila an-nafiyah ma'a sihhatil makna. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh menjazmkan pada jawab nahi kecuali dengan syarat. Tayyib. Di sini yang disebutkan adalah nahi. Qala sakata an syartil jazmi ba'da ghairin nahi. Wa kana al-aula dzikruhu aidan litatimmal faidah. Tayyib selain nahi tidak disebutkan syaratnya oleh Ibnu Hisyam, cuma akan disempurnakan di sini. Wa syartuhu sihhatu hululi in taf'al. Naam, sihhatu hululi in taf'al mahallahu ma'a sihhatil makna. Tayyib. Dan syarat untuk selain nahi ikhwani fillah dari talab yang ada, naam, yaitu apa? Benarnya tatkala ditempatkan intafal ya pada kedudukannya, ya pada kedudukan talab tersebut, bersamaan dengan benarnya makna. Jadi bisa diganti dengan intafal dan maknanya benar. Fayamtani'ul jazmu fi qawfi nahwi ahsin ilayya la fuhsinu ilaik. Tidak bisa kita baca ahsin ilayya la uhsin ilaik. Kenapa? Fa innahu la yajuz. Naam, in tuhsin ilayya la uhsinu ilaik. Naam. Enggak boleh untuk mengatakan ihtusin ilayya la uhsinu ilaik. Likaunihi ghairu munasib. Likaunihi ghairu munasib, dikarenakan tidak cocok. Nah, jadi ahsin ilayya. Nah, fi'ilnya ini akhwani fillah bisa diganti dengan intaf'al, yaitu in tuhsin berarti. In tuhsin ilayya la uhsinu ilaik. Seperti ini enggak cocok. Karena apa? Kalau in tuhsin ilayya ya uhsin ilaik. Kalau demikian maka dijazmkan. Wa yamtani'ul jazmu fi nahwi aina baituka adribu zaitan fi suq. Aina baituka di sini apa? Talab jenis apa? Istifham. Aina baituk adribu zaitan fi suq. Kenapa kita tidak menjazmkan adribu? Dikarenakan tidak memungkinkan apa? Memungkinkan untuk diganti dengan intafa'al dalam kondisi maknanya sahih. Idza makna liqaulina na'am in ta'rifnihi. In ta'rifnihi. Tayyib. Adribu Zaidan fi suq. Na'am. Atau tu'arif. Ahsan. In tu'arifnihi adribu Zaidan fi suq. Jika engkau memberitahukanku tentang rumahmu, aku akan memukul Zaid di pasar. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya antara nah, pemukulan Zaid di pasar dengan apa? Diberitahunya rumah. Wa kisil baqi. Tayyib. Wa kalamu tashil yuhimu ijra'a khilafil kisaifi. Jadi ini mudah, ikhwanifillah. Tinggal apa untuk menentukan bisa atau tidaknya kita apa kita ganti dengan intafal. Kalau bisa dan maknanya sahih maka ini na'am boleh apa fi'il mudhari'nya dijazmkan. Adapun untuk nahi apa tadi syaratnya an yasiha taqdiru syaratin fi maudhi'ihi. Na'am benarnya ditakdirkan syarat pada tempatnya. Makrunan bilan nafiyati ma'a sihhatil makna yang digandakan dengan la nafiyah bersamaan dengan benarnya makna. Tayyib, ini syarat nam jazm pada jawabun nahi. Bisa ditakdirkan syarat yang digandakan dengan la nafiyah. Kemudian benar maknanya. Kalau salah maknanya berarti itu tidak memenuhi syarat. Qala hadha 'inda al-jumhur wa dhahaba al-Kisai ila 'adami al-ishtirat mustanidan ila as-sama'i wal qiyas. Naam. Kisai tidak mempersyaratkan. Amal awal ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam fala yaqrabanna masjidana yu'dina bi rihi thum. Syaitnya mana? Zakaria. Ha? F fala yaqrabanna masjidana yu'dina bi rihi tsum. Ha? Yu'dina, kenapa yu'dina? Di sini apa? Majzum. Alamat jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Taib. Sekarang perhatikan di sini la nahiyah. Fala yaqrabanna. Naam. Syaratnya an yasiha taqdiru syaratin fi mawdi'i. Berarti takdirnya bagaimana? Fala yaqrabanna masjidana. Berarti takdiru syartin fi maudhihi makrunan bila nafiyah. Lalu bagaimana mentakdirkan yang dimaksudkan dalam syarat? Nah, ini beberapa syahid. Yang kedua, wa qauluhu la tarji'u ba'di kuffarun yadrib ba'dukum riqaba ba'din. Dalam sebagian riwayat yadrib dengan sukun. Wa qaulu Abi Thalhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la tusyrif yusimka sahmun. La tusyrif yusimka sahmun. Naam. Amma tsani fa huwa wal qiyas fa li anna al mansub ba'da al fa'i jaza fihi dhalik. Fa kadhalika idza saqatat al fa' nahwu qawlihi ta'ala la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum. La taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum. Taim. Ini alasan yang kedua, ikhwan fillah. Yang pertama, enam. Alasan Kisai, ikhwan fillah, adamul ishtirat. Enam, karena Kisai tidak mempersyaratkan ini, mempersyaratkan apa yang dikatakan oleh jumhur. Nah, maka beliau apa? Mendatangkan beberapa hal yang mendatangkan beberapa hal yang tidak menunjukkan adanya persyaratan. Jadi ini contoh-contoh yang menunjukkan apa? Tidak memenuhi syarat. Paham? Makanya kalau dicari naam seperti yang dipersyaratkan oleh jumhur, naam tidak ketemu ikhwan fillah. Tayyib. Fala yaqrabanna masjidana yu'dina birihithum. Berarti kalau mau naam seperti jumhur apa? In apa? In la yaqrabanna masjidana yu'dina birihithum. Akan maknanya akan apa? Ganjil. Nah, maka tidak perlulah berarti in yaqrabanna masjidana yu'dina birihithum. Kemudian pula la tarji'u ba'di kuffara yadrib ba'dukum riqaba ba'din. In tarji'u ba'di kuffara yadrib ba'dukum riqaba ba'din. Nah, demikian pula la tusyrif yusimka sahmun. In tusyrif, naam, in tusyrif yusimka sahmun. Kalau engkau nah menampakkan naam dirimu, maka akan terkena panah. Ini alasan Kisai. Amma tsani wa huwa al-qiyas fa li anna al-mansuba ba'da al-fa'i jaza fihi dhalik. Ya, mansub setelah fa' boleh. Naam. Fakadzalika idza saqatatil fa' nahwu qawlihi ta'ala la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum. Idza la yuqal in la taftaru. Enggak perlu. In la taftaru 'ala Allahi kadiban na'am fayushitakum. Wajib 'anil awwal bi anna al-jazm 'ala al-badaniyah la bit-talab. Taim. Dijawab untuk alasan yang pertama bahwasanya jazm itu na'am dikarenakan badal bukan karena talab. Wa riwayat al-masyhurah fil haditsain yu'dhina wa yadribu bi rafa'. Naam. Tayyib. la yaqrabanna masjidana yu'dhina qidhihum, dengan apa rafa. Demikian pula apa la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ini riwayat yang masyhur. Maka apa? Pendalilan kisah ini bisa terbantahkan karena menyelisih riwayat yang masyhur. Wa ujiba an tsani bi annahu law sahha al-qiyas 'ala an-nasbi la sahha al-jazmu ba'da an-nafi qiyasannahu 'ala an-nasbi. Nah, kalau dikiaskan ya khanifillah, karena boleh ketika mansub berarti boleh juga ketika jazm, ketika dihilangkan fa'nya. Maka kita katakan seandainya benar kias atas nasab, maka harusnya apa, benar juga jazm setelah nafi. Karena apa, nasab setelah nafi bisa ya tidak, karena nafi dan tolak kemudian ada fa sababiyah. Paham? Kalau kita berarti pada fa sababiyah harus dilalui dengan apa, dengan nafi dan tolak. Tapi nafi dalam pembahasan jazm tidak bisa. Tayyib. Qala fi tasrih wa fi radd al-qiyas nadhar fa innal kufiyyin qailuna bi jawaz al-jazm ba'da an-nafi. Nah, dibantah lagi. Nah, bantahan untuk qiyas tadi, nah, butuh dilihat kembali. Kenapa? Karena kufiyun mereka apa? Memang berpendapat tentang bolehnya jazm setelah nafi. Tayyib. Namun yang mudah qanifillah, nah, apa yang disebutkan oleh jumhur ulama, nah, persyaratan nahi tersebut. Persyaratan nahi yaitu apabila apa? Benar ketika ditakdirkan syarat yang digandengkan dengan la nafiyah. Wa ila syartil madhkuri asyara Ibnu Malik biqaulihi wa syartu jazmin ba'da nahyin an tada in qabla la duna takhalufin yaqa. Duna takhalufin yaqa. Naam, in qabla la duna takhalufin yaqa. Maka kita berjalan sesuai dengan apa yang jumhur pilih wanifillah. Naam, biar tidak membingungkan, yaitu apa? Untuk penjazman setelah nahi ada syaratnya. Qala Ibnu Hisyam wa dhalika kaqaulika la takfur tadkhulil jannah. Naam. La takfur tadkhulil jannah. Karena bisa apa? Bisa diganti dengan apa? Syarat dan la. In la takfur jadinya apa? Tadkhulil jannah. Tapi beda dengan tadi ikhwan fillah. Fala yaqrabanna masjidana yu'dina birihi thum. Maka tidak bisa untuk di naam dibuat seperti ini. Karena maknanya menjadi tidak benar. La tatnu minal asadi taslam. Fa innahu law qila fi mawdhi'ihima in la takfur tadkhulil jannah. In lam tatnu minal asadi taslam sahha. Bi khilafi la takfur tadkhulun nar. Perhatikan. La takfur tadkhulun nar dengan rafa. Wa la tatnu minal asadi ya'kuluka. Fa innahu mumtani'. Kata sebenarnya apa? Tidak boleh untuk dijazmkan. Li'annahu la yasihu an yuqal in la takfur tadkhulun nar. Tidak pas. In la tatnu minal asadi ya'kuluka. Nah, ini tidak benar. Maknanya salah. Jika engkau tidak mendekat ke harimau atau ke singa, maka dia akan makanmu. Ini tentunya apa? Makna yang salah. Walihada ajma'ati sam'ah ala raf'i fi qawlihi ta'ala wala tamnun tastakthiru. Wala tamnun tastakthiru. Taib. Li'annahu la yasuha an yuqal illa tamnun tastakthir. In la tamnun tastakthir. Fahada laysa bijawab. Naam. Wa innama huwa fi mawdhi'in nasbin 'ala al-hali min ad-dhamir fi tamnun fa ka'annahu qil wa la tamnun mustakthira. Naam. Karena ini berarti tastakthir bukan jawab dari apa? La tamnun. Tapi dia apa? Dia sebagai hal dari apa? Dhamir mustatir anta. Wa la tamnun mustakthira. Wa ma'na al-ayah anna Allah ta'ala naha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yahba syai'an wa huwa yatma'u an yata'awwadha minal mauhubi lahu aktsar minal mauhub. Jadi makna la tamnun tastakthir ikhwan fillah, larangan Allah melarang nabinya apa? Dari apa? Dari memberikan sesuatu dalam keadaan dia berharap untuk mendapatkan pengganti dari orang yang diberi lebih banyak daripada apa yang diberikan. Maka sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil terlarangnya riba, panikilah. Terlarangnya riba, wala tamnun tastakthir. Engkau menghutangi berharap untuk apa? Untuk dibalas, dilunasi dengan sesuatu yang lebih banyak. Naam, mustakthira. Hal dari anta, dalam keadaan engkau menginginkan apa? Lebih banyak. Paham? Jadi wala tamnun tastakthir, tastakthir tidak boleh dijazmkan. Alasannya apa? Karena tidak pas ketika di apa didatangkan syarat dan la nafiyah. Paham sampai di sini? Mengenai talab, nah ini banyak Ibnu Hisyam nah berikan penjabaran. Fa in qulta fa ma tasna'u bi qira'atil Hasan al-Basri tastakthir bil jazm. Apabila engkau mengatakan bagaimana atau apa yang engkau lakukan terhadap qira'ah Hasan al-Basri. Nah, demikian pula qira'ah Ibnu Abi Abalah. Tastakthir dengan jazm qultu yahtamilu thalathata awjuh. Nah, ini ada tiga kemungkinan. Tayyib. Jika kemungkinan kita ambil untuk pertemuan yang akan datang saja, biar sekalian selesai. Nah, tayyib nang tapi biar.